Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan berita dari Allah. Ini akan terbunuh. Kalau dia terbunuh, Ja'far bin Abi Thalib. Ketika dapat berita kalau ini akan terbunuh, kalau Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawah. Khana bin A'azakullah bagaimana? Ketika berangkat dalam keadaan hanya ucapan Rasulullah SAW saja, kalau terbunuh, ganti ini, kalau terbunuh, ganti ini, berangkat, selesai. Tetapi ketika munafikin sudah berbicara, artinya kamu berangkat dalam keadaan di hatimu, saya ini menuju mati. Betapa beratnya. Berangkat berperang dalam keadaan sudah yakin bahwa dia akan terbunuh. Ini khana bin A'azakullah, tanpa iman fil qalb, gak akan bisa. Tanpa keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, gak akan berangkat dia. Kau muslimin yang seorang mati. Ini kejahatan para munafikin. Membuat para sahabat menjadi berat untuk berangkat dalam keadaan mengetahui akan demikian. Qala, dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha dalam syairnya. Lakinnani as'alur rahman maghfiratan wa darbatan dhata farghin taqzifu az-zabada aw ta'natan baida harrani muhjir mujhizatan بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يقال إذا مروا على جدها أرشده الله من غاز وقد رشدا. Dikatakan lakinni as'al, kata Allah bin Rawaha, tetapi aku meminta kepada Allah yang Maha Rahmat ampunan. وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا, dan darbatan dhat farghin, sebutkan dalam furqatnya, farghin adalah as-sa'ah wa zabat rawat ad-dam, dan meminta pukulan yang mematikan yang akan menebas mereka dan memancarkan darah mereka. Aw ta'natan baida'a harrani mujhizatan, atau tikaman-tikaman dalam perang yang akan mengalahkan musuh. Bihirbatin, dengan tombak. Tunfidul ahsya awal kebida, yang akan mengeluarkan isi perut mereka. Hatta yuqala idha marru ala jadza arsyadahullah min ghazin waqad rasyada, sehingga dikatakan ketika mereka melewati jasad-jasadnya, semoga Allah memberikan bimbingan, semoga Allah memberikan rusyud dari ghazin, dari seorang pejuang yang berperang. Ghazin ism fa'il dari ghaza. Ghaza yaghzu fa huwa ghazin. Wa qad rashada, dan dia telah mendapatkan bimbingan petunjuk. Thumma kharaja al-qaum wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta wadda'ahum. Maka keluarlah pasukan tadi dan Rasulullah SAW mengantarnya sampai melepas mereka. Wa anfarafa anhum qala Abdullah bin Rawaha, dan kemudian ketika berpaling berkata lagi Abdullah bin Rawaha, karena beliau memang ahli dalam syair. Belum mengucapkan syairnya lagi. Khalafat salamu ala mri'in wadda'tahu fin nakhli khairu musyayya'in wa khalili. Khalafat salam, yani memberikan salam di belakang. Yani semoga salam. Ala mri'in, atas seseorang yang telah mengantarkan aku dan melepaskan aku di pohon-pohon korma ini. Khaira musyayyin wa khalili, sungguh beliau adalah sebaik-baik orang yang mengantarkan, sebaik-baik orang yang melepas, dan sebaik-baik kawan yang dekat. Khalil. Thumma mada, kemudian berangkat. Hatta nazala ma'an min ardi Syam, sampai mereka singgah di daerah Ma'an di negeri Syam. Fabalaghan nasa anna Hiraqla qad nazala ma'aba min ardi al-Balqa fi alfin min ar-Rum. Kemudian sampai berita bahwasanya Raja Heraklius, bahasa Arabnya disebut dengan Herakla, telah singgah di daerah Ma'ab dari negeri Balqa dengan 1,000 pasukan. Bi alfi alfin minar ru, 1,000 pasukan Romawi. Wandamma ilaihi min lakhmin, kemudian bergabung bersama mereka dari suku Lakhm dan Judam dan juga Al-Qain dan Bahra dan Beli. Mi'ata alfin minhum, 100,000 dari mereka. Jadi dari Romawi 1,000, tetapi ditambah dari negeri-negeri yang di bawah kekuasaan Romawi. Negeri-negeri yang di bawah kekuasaan Romawi ada 100,000 orang pasukannya.